dapat berubah putih. Bila sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan. Terpaksa aku memetik bintang karena bulan telah tertutup awan. Andainya payung hitam dapat berubah putih. Bila sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Oh, cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan. Bukti cinta yang dihasut orang. Bukan hanya kamu yang merasa malu, hatiku pun masih terasa sakit. Payung hitam itu yang jadi saksi tak sedih.